silah tawilah. Nah, habis habis sukun. Baik, al sukun wa yalhaq lin wal lazim. Nah. Ta'rif mad wajib al muttasil. Baik, data misal. Baik. Wa misal al kasr badaw hamzah. Ada fath. Alam kasrah. Misal akhir. Hah? Eh? Jitu ke? Maaf himmat. Andek. Ji'u fi surah. Ji'u fi surah man yakur fi surah ya sa'in. Ewa ji'a si'a Dhamma nanyan kon indek ya Ibrahim Dhamma Dhamma ini Umar karena ja'a waji'a Dhamma andek ya andek tem su'u atau su'au su'a tem jaiz al-mufasil andek ta'rif jaiz al-mufasil kaidah ukhra dai misal. Tayyib min tarik syarat min tarik syarat biya kam qadaruna alikunna nakra kam qadarul matuna anda ridha kam qadaru jaiz mufassal inda syarat biya min tarik syarat biya alladhi kunna nakra al-an. Nah bilal, arba' atau lima fakat nam. Wama harakatan mentarik tayyib badan nashr, mentarik tayyib badan nashr. Tayyib silah tawilah. Hendak hendak tarif silah tawilah. Anda fata. Man yadhkur. Anda mutaakhir. Ana sarf daqi. Silah tawila. Andak. Ana termi. Man yadhkur. طيب انا ما تبع الهمزه بين متحركين وبعد الهمزه في كلمتين اخرى في كلمه اخرى ولا ياتي الا من كلمه اخرى. نعم. طيب عارض للسكون الان عارض للسكون masuk pada nomor 4 antaqa sukun arid antaqa aw ayyaqa sukun arid bisabil waqf ayyaqa sukun sukunan sukun arid ayyaqa sukun arid bisabil waqf ba'da harf al-mad wal-lin. Pada harfil mad wal-lin. Ayyaka sukun. Arif yusabi al-waqaf. Pada harf al-mad wal-lin. Ibadahnya sukun arid. Ibnu Sa'bi berhenti di situ. Arid bisa bil waqaf. Bada harf al-mad wal lin. Panjangnya di situ mulai 2 harakat sampai 6 harakat. Jadi 2, 4, 6. Kalian mau baca 3 boleh enggak 3? Tiga harakat boleh enggak? Boleh enggak? Labas. Ayat yang ghalib. Harakatain. Waraba. Wasid. Atau bisa ditarifkan yang di situ. Anta kok badal harf mad ulin sukunan aridon min ajil waqaf. Dibalik situ gue enggak apa-apa. Baik. Kemudian macam-macam mad arid disukun. Macam-macam mad arid disukun. Pertama mutlak seperti ya'malun. Seperti ya'malun. Itu ahli sukun mutlak bersamanya. Kemudian kedua lin. Lin seperti khawf. Kemudian yang ketiga muttasil. Seperti as-sama. Yang kelima badal seperti ma'ab. Seperti apa? Ma'ab. Yang keempat yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ha ta'nits. Hak ta'nif seperti as-salah, as-salah, as-salata misalnya, as-salah. Yang keenam hak domir seperti aqalu, aqalu. Tapi yang nomor lima dan nomor enam di sini bisa dimasukkan ke mutlak di situ, bisa dimasukkan ke mutlak. Untuk mad ahli sukun mutlak boleh dibaca mulai 2 harakat sampai 6 situ. Innahu khabirum bima ta'malun. Jamian. والله بما يعملون محيط. نعم. والله بما يعملون محيط. إنه عزيز حكيم. نعم. إنه عزيز حكيم. Kemudian yang متصل yang lin, kalau kalian di sini juga mulai panjangnya 2 sampai 6 gitu. Tapi kalau kalian pengen meneruskan tidak boleh kalian baca lebih dari 2. Misalkan li'ilafi Quraisyin ilafihim. Tidak boleh kalian baca li'ilafi Quraisyin, tidak boleh gitu. Karena panjangnya di situ hanya waktu berhenti, jadi boleh dibaca 2 sampai 6. Kalau kalian baca terus, berapa panjangnya? Kurang dari 2 harakat. Kalau mutlak tadi, kalau kalian baca terus, maka panjangnya berapa? 2 harakat. Kemudian wajib al-muttasil. Wajib al-muttasil panjangnya 4, 5, 6. Jadi panjangnya 4, 5, 6. Jadi kalau kalian baca berhenti. Kalau terus, berapa panjangnya? Taqaddam, 4, 5. 4 dan 5. Seperti وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ di situ. السَّمَاء di situ. Maka kalian berhenti, maka boleh kalian baca mulai 4, 5, dan 6. Tidak boleh kurang dari berapa? Tidak boleh kurang dari 4 harakat, tidak boleh. Yang paling sedikit 4 di situ. Atau seperti contoh lain, wa yakhluqu ma yasha, itu paling sedikit 4 itu boleh. Yasha 5, boleh 6. Yasha 6. Nah, di situ dinamakan mad wajib al muttasil arid lis sukun. Jadi kalau ingin tahu nanti tinggal nanggabung aja di situ. Kemudian juga namakan al-khawf misalnya madlin arid lisukun. Madlin arid lisukun. Kemudian mad badal sekarang ma'ab. Ma'ab. Maka panjang di sini kalau berhenti mulai 2 4 6. Kalau terus berapa panjangnya? 2 saja. 2. Kecuali kalau Asia, Bang. Kecuali kalau Asia, Bang. Kecuali awars boleh 2 4 6. Walaupun dibaca terus. Adapun kalau kita baca 2 di waktu dibaca terus. Kalau berhenti dibaca berapa? 2 4 6. Wa husnu ma'ab. Boleh baca wa husnu ma'ab. Wa husnu ma'ab. 4 wa husnu ma'ab. Itu. Baik, ada pun ha at-ta'nif, kemudian hak dhamir itu sama dengan mutlak tadi. Jadi kalau berhenti boleh dibaca 2, 4, 6. Kalau terus cukup berapa? 2 harakat. Cukup 2 harakat. Antum lihat prakteknya sekarang. Lihat prakteknya pada mad alif sukun. Itu pada pembahasan masuk tajwid itu loh. Jadi halaman setelah judul atau topik saya akan tajwid itu. Dan berapa sih itu? Hah? Juz 1. Baik. Tapi enggak saya berikan contoh di sini semuanya. Karena ini masih apa? Masih untuk tahapan awal. Baik. Zul Jalani wal Ikram. Jamian. Zul Jalani wal Ikram. Itu maksud mana itu? Alif sukun mutlak apa muttasil? Masuk apa? Mutlak di situ. Tep, semuanya ini masuk di mutlak kecuali terakhir itu. Makanu bihi yastahzi'un. Ah, di situ masuk apa situ? Mad badal arid bisukun di situ. Semuanya di sini mutlak arid bisukun. Ainal yaqin. Demikian. Bil azabi mustarikun. Bil azabi mustarikun. Oh, gimana terus? Bil azabi mustarikun. Mian? Bil azabi mustarikun. Bi ashabil fil. Mian? Kemudian al-ghalib. Sini kalau al-ghalib, kalau kalian baca dengan hadr, kalian baca dengan hadr, mana hadr? Siapa yang menyebutkan? Bacaan jidah lampau. Nah, isra' al-qira'ah. Ini al-ghalib dibaca dua harakat saja. Jadi kalau kalian baca dengan cepat, maka mad arid sukun itu selayaknya dibaca berapa? Dua harakat. Ya cukup cepat situ. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Cukup dua harakat. Nah ini. Ini munasabah di situ. Jadi kalau hadr munasabahnya berapa? Dua harakat. Kalau tartil, di munasabah empat harakat. Itu. Kemudian kalau al-tahqiq, maka munasabah berapa? 6 harakat di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca 6 gitu. Jadi kalau at-tahqiq begitu. Jadi munasabah. Maka kalau kalian lihat qira'atul al-mu'tabar yang sudah ma'ruf tentang bacaannya bagus seperti Al-Khusari, seperti Nasa'i, seperti Abdul Basit, lazim. Jadi kalau selalu baca dua, maka dibaca dua terus. Dua, dua, dua, dua, begitu terakhirnya. Mad, apanya? Mad, ad, sukunya. Karena itu munasabah. Tapi ini tidak secara lazim. Secara lazim, tapi yang bagusnya begitu. Jadi kalau kalian baca dua harakat, maka munasabahnya dua harakat terus. Oke, terus gitu. Jadi bukan sembarangan. Yang penting apa, nafasnya cukup dibaca panjang, nafasnya pendek dibaca dua harokat, ini enggak sepantasnya. Anda al-qurra al-mutabarin ini termasuk nyalaib situ, aib situ. Walaupun memang semuanya boleh dibaca dua harokat, 4, 6. Nah, mafhumul kalam. Waqaf al-lahn. Enggak masuk kesalahan di situ. Bukan termasuk kesalahan. Jadi enggak masuk kesalahan. Tapi termasuk aib. Dal qurra. Nah itu. Nah, ini kalau lihat qurra-qurra yang penting suaranya bagus, maka sembarangan saja kadang-kadang dibaca dua harokat, kadang-kadang empat harokat, kadang-kadang enam harokat. Itu tadi. Baik, berikutnya contoh isyarat nanti kalau paham ini, paham mad sukun, kalian akan paham bagaimana cara berhenti di sini. Seperti antum lihat wal ikram misalnya di situ. Wal ikram dzul jalali wal ikram. Di situ ada minimal berapa bacaan? Empat bacaan di situ. Boleh kalian baca sukun al-mahad dua harakat? Boleh empat harakat, boleh enam harakat. Boleh kalian baca rum cuma dua harakat? Itu. Ini baca ikram itu ada empat bacaan. Kemudian la syai'un ajib di situ. Insyaallah ada pembahasan nanti khusus. Itu minimal bukan minimal, itu ada tujuh bacaan di situ. Tujuh bacaan ajibun. So, nanti ada pembahasan khusus al-waqaf fi awakhir al-kalim. Nah. Baik. Kita tinggalkan dulu sebelum masuk. Nanti pada itu ada tujuh. Kemudian al-mustaqimat ada tiga. Al-autadi ada empat. Yastahzi'una ada tiga. Fil-adhan mustarikun ada tiga. Semuanya nanti kalau kalian sudah paham akan tahu. Akan tahu bagaimana al-waqaf di situ. Ada tujuh, ada empat, ada lima, dan lain-lainnya. Dan ini mayoritas kaum muslimin tidak tahu. Tidak tahu. Nah, bagaimana berhentinya berapa? Mungkin mayoritas ini orang Indonesia enggak tahu. Nah. Mafhumul kalam? Hah, apa bingung? Insya Allah nanti al-waqaf di awal kalim insya Allah akan datang pembahasan itu. Nanti butuh pemikiran. Pemikiran yang serius nanti. Oke, masuk berikutnya. Lazim kilmi mukhaffaf. 10 sekarang. Lazim kilmi mukhaffaf. Sudah kita tulis. Tadi sebenarnya. Baik. Sudah sekarang. Ayati al-mad wa badahu sukun. Asli. Sukun asli. Cukup itu aja. Nah, dari adanya mad yang setelahnya sukun. Yang lazim kilim khafaf ini lazim artinya harus dibaca dengan 6. Tapi ini enggak salah itulah gitu. Kemudian kilmi itu kalimat. Kilmi itu kalimat. Khafaf artinya ringan. Ringan. Di Al-Qur'an ada al-an berapa di Al-Qur'an ada berapa tempat? Man? Ayat surah Yunus. Pak Musaf semua ada tadi. Nah, kabar kan semuanya harus Pak Musaf, enggak Pak Musaf. Nah, antum lihat surah Yunus halam ayat 52 92 perkiraan 52 51 atau 51 dan 91. 51 dulu. Kalau benar kalau tidak benar dirubah. Ayat 51. Kemudian terlihat dulu. Boleh dibaca tasil, boleh dibaca sid harakat situ. Boleh baca tasil, boleh dibaca sid harakat. Baik. Sekarang kita baca 6 dulu. Al-ana wa qad kuntum bihi tas تستعجلون. جميعا. Caranya, lihat sini. Jadi masuk tujuh, tujuh nanti masuk pada berikutnya. Lihat, al-an masuk sini tujuh. Al-an wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Yang Anda kata apa? Ikra. Ha, baru empat tujuh yang masuknya. Ha, ulangi. Waktu kun tumbi tasta'jilun. Tujuh anda ya antar bahasa. عندك با الان لا نكفانا كنتم لاين الان من الان demikian. Yang kedua, bolehkah dibaca dengan tashil? Mana tashil? Man yadhkur? Apa artinya tashil? Ayo dalam. Belum kita bahas, sudah kan? Hmm? عندك فالها أول ألف والألف الحمزة والألف situ. Jadi bacaan antara hamzah dengan alif. An an an an an. Ini yang an an. Jami al an al an aslinya a al dibaca al an demikian al an al an wa qad kuntum bihi tasta'jilun demikian tasil tasil al an yang al an al an ini aja baca batal al an a bukan al an tapi a a al an a anda lah, enggak dibaca panjang. Cuma tashil. Al al an. Jangan dipanjangkan. Al an. Al an. Al. Ulangi. Ulangi. Al an. Kok lamnya di sini kenapa? Hah? Al an. Lamnya di mana letaknya? Bukan di sini. Lisah letaknya. Bukan di ujung gigi. Ayo, ha. Al-an. Ayo, wajan al-an. Harus hati-hati. Nah, ini dilihat masalahnya. Endek. Al-an wa qad kuntum. ulangi ini. Al an. Tep, ini aja. Tep. Al an. Sekali lagi. Al an. Ewa. Al an. Al an. Jadi panjangkan. Al an. Al an. Demikian. Al an. Ini kalau kalian baca kerah kolon gimana? Anzarotahum kerah kolon itu. Nah, jadi bacanya idhol ma'atasir al itu. Anzarotahum kalau di sini al an. Jangan dipanjangkan. Ibarat an hamzatin. Jadi ibarat dua hamzah di situ. Al an. Al an. Ayo. Al an. Hendak. Ayo ha. Umar. Al an. Ayo. Al an. Ayo. Al an. Hey, a. A. Ayo baca. Kerasnya suaranya keraskan. Sebentar lagi buka insyaallah. Al an. Ayo. A. Al an. Ayo. Baca. Sohir. Al. Keraskan suaranya, kerasnya. Yang kecil biasanya suaranya keras. Eh hendak. Al. A. Al. A. Al sini otaknya. A. Al. An. Baca. Ayo. Jangan dipanjangkan. Al. Ayo. Baca. Sekali lagi. Ayo. Keras. Jangan ke ain. Al an. Baca. Semuanya ini. Kalau ini bisa berarti tasil semuanya bisa. Al-karain. Demikian. Al-karain. A-jami. A-jami. Baik. Allah. Allah. Ini semuanya boleh dibaca di situ. Dengan apa? Dengan tashil. Yang wajib cuma apa? A'jami. Kalau yang lainnya seperti Allah, Al-an, itu hanya jadi boleh di situ, boleh dibaca. Tapi seorang qari harus bisa semuanya. Seorang qari harus bisa semuanya. Apalagi kalau kalian pengen baca dengan cepat, kalian baca dengan tashil, jadi lebih cepat. Al-karain. Nah, itu. Al-an. Pilih tinggal pilih sekarang. Mulai. Al-an. Al-karain. A-jami. Allah. Pilih salah satu. Ya Allah. Baca. Sudah al-an aja dulu. Ulangi. Al-an. Ini aja. A. Ayo. Bala. Baik. Khalfa. Khalfa. A. Sohir. Al-an dulu. Al-an. Bukan al-an. Al. Artinya apakah itu. Endek. Suaranya mana? Al-an. Al. Mana? Al. Jangan letakkan di ujung gigi dengan samar dengan ini. Letakkan di langit-langit. Al. Lamnya. Ewa, jangan di ujung gigi. Endek. Ewa, ha? Ini tahqiq. Kalau al-an tahqiq. Al-an. Ulangi yang keraskan suaranya. Ini tahqiq. Kalau ini tahqiq bukan tasil. Kalau tahqiq al-an. Kalau tasil al-an. Ayo ya Ahmad. Ulangi. Al-an. Pada. Ulangi. A-al. Andak. Ayo ha. Ulangi. Al-a. Biasa. A-nya di sini. Tanya. Al-an. Andak. Andak Ali. Ayo pada. Sohir. Ini belum sini baca sini semuanya baca yang rame. Fadl baca. Ini Ali. Al. Tayyib. Ayo. Ayo. Mulai. Mana tadi? Ini. Ayo anda ya Imam. Mulai. Al-an Anul Qahab Al-an Ini dah pulangi ayo Al-an Balang Sohir Ini dah Sohir Es keraskan suaranya orangnya gendut. Suaranya keras. Ayo, keraskan suaranya. Ayo, depannya. Mana depannya? Al. Nanti praktek yang lain untuk sebelumnya. Nanti masih ada lain, masih ada yang lain. Baik. Tidak ada dalam Al-Quran kecuali apa? Dua tempat di surah apa? Yunus. Baik. Lazim kilmi mustaqbal. Ayyaka al-mad badahu sukun lil idgham. Badahu sukun lil idgham. Ayyaka al-mad wa badahu sukun mana? Lil idgham. Atau buka kurung at-tasydid. Awal musaddad bukan enggak apa-apa. Awal musaddad atau tasydid lah. Ayat al-mad wa badahu sukun lil idgham atau at-tasydid. Untuk lebih apa? Jelasnya biasanya kalau orang awam kasih tahu aja langsung tasydid situ. Tasydid. Jadi adanya mad di bacaan panjang setelahnya apa? Setelahnya tasdid. Setelahnya tasdid. Musaddad. Di sana ijma al-qurra harus dibaca berapa? 6 harakat. Ijma al-qurra. Ma fi wahid wa khalif hadha. Tidak ada satupun yang menyelisih ini. Ini yang belakangnya enak kecil. Coba-coba depan sini jarang ini. Jadi harus dibaca 6 harakat di situ. Seperti kata-kata qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Ini kan? Lihat atuha apa situ mad sah setelahnya apa at-tasdid kemudian ju setelahnya apa tasdid Maka ha dibaca 6, waju dibaca 6 situ. Terkumpul dalam satu kalimat situ. 2 mad lazim kilmi musaqqal. Musaqqal ini berat. Jadi harus dibaca berapa? 6 situ. Ijma al-qurra. Kilmi ini kalimat. Satu kalimat. Suaranya serak, banyak ngomong. Ya. Kalau banyak ngomong, suaranya serak. Contoh lain. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Demikian. Cep, baca sekarang. Ya, kerup sini aja dulu, dibi baca dulu. Nah, sini pecah dua sini. Kerup sini sekarang, baca semuanya. Kalau di sini sekarang. Ya, kecil yang belum baca tadi siapa? Endak baca ini. Ayo. Baca sekarang. Suaranya diangkat. Kecil itu biasanya suaranya lantang. Hah. Nggak kuat. Ya, kecil sekarang baca. Angkat suaranya. Baru berapa itu ahanya? Baru 4 di situ. Masih kurang 2 panjangnya. Ulangi. Ambil nafas, letakkan di perut. Ambil dari hidung. Jangan tertawa, tertawa malah enggak bisa ngomong, enggak bisa bersuara. Ayo baca. Ah. Takut nasihat. Anda ya, betul. Agak ditasdikan di situ, agak ditasdikan sedikit. Kemudian wamanya di situ jazal mufasil 4 atau 5 di situ kali baca 4 5. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Demikian. صاحب الطافية عندك بجا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة قوة آيات خلفك لقانيا kurang 6, kurang sedikit situ panjangnya. Adronya panjang, jangan berhenti di tengah jalan. Nah, bala hendak sahur takia ditunjuk jalan. Siapa ini? Anda yang Amir. Ah, kurang, baru empat, 6 panjangnya. Baru kalian baca 5 situ, masih kurang 1 panjangnya. Panjang. Sekali lagi. Kemudian ada tasydidnya situ. Sosok ya Amar, diam. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة جميعا. Antum lihat sekarang contoh-contohnya. Balazim kilmi mutakol. Dalam berapa? 84 sekarang. Sudah kita baca. Fa'idha ja'at usaha sekarang. Fa'idha ja'at usaha. Demikian. تضار والدة بولدها seperti tasbihnya. Lihat ini, jangan sampai kalian baca la tudar wa, enggak boleh, harus ditasydid situ. La tudar walidatun biwaladiha. Yang La tudar walidatun biwaladiha. Wa wajadaka dhalan فهدى يان وجدك الله. Mana syahidnya situ? Sabir, enggak boleh main-main. Mana syahidnya? Anda ya sumama dalan. Adanya apa di situ? Adanya apa? Mad setelahnya apa? At-tasdid au sukun lil idgham, au sukun lil idgham situ. Dhalan taib. Was-saffati saffa. Yang was-saffati saffa. Sana ada qira'ah Kirah Abi Amr. Tayyib. Tayyib. ادخلوا في السلم كافة. جميعا cari contoh-contoh di Al-Quran, antum cari sendiri nanti, cari sendiri di Al-Quran. Yang penting setelah mat apa tasydid au sukun nilai idgham. Baik, masuk berikutnya farqi. Baik, summiya farqiyan li'annahu يفرق بين الاستفهام والخبر. تعريفه عندما تدخل همزة الاستفهام. تعريفه عندما تدخل همزة الاستفهام ala ism mu'arraf bi'al, ala ismin mu'arraf bi'al. Lita'arif tabaddulil hamzah athaniya alifan. Ta'arif lita'arif tabaddulil hamzah athaniya alifan. Maddiyah ليفرق الاستفهام والخبر. ليفرق الاستفهام والخبر. Di sini adalah dinamakan farqi karena untuk membedakan antara istifham dan khabar. Semacam pertanyaan itu. Seperti Allah itu, apakah Allah? Kemudian az-zakarin, ini apakah situ? Az-zakarin. Contohnya di sini cuma Allah aja itu. Jadi kalau misalnya al-khawf, ini khabar atau istifham di situ? Man ya'rif? Khabar sini. Al-khawf. Takut. Jadi apa? Khabar. Tapi kalau al-khawf. Jadi. Au. Bagaimana hal situ? Al-khawf. Maka apakah itu? Apakah takut? Jadi di sini istifham. Jadi bagaimana? Apakah? Ta'rifu indama tadkhul. Ketika masuknya hamzah istifham. Pada ism mu'arraf bi'al. Tapi contohnya di situ cuma Allah dan az-zakarin. Allah dan az-zakarin. Allah berapa tempat di Al-Quran? Dua tempat. Surah Yunus dan An-Naml. Wa az-zakarin berapa tempat? Dua tempat di surah Al-An'am. Nah. Boleh kalian baca dengan 6 harokat pada 2 kalimat ini. Boleh kalian baca berapa? Boleh kalian baca dengan at-tashil. At-tashil. Dan contohnya tadi setelahnya tadi. Coba antum lihat setelahnya tadi. Setelahnya mad lazim tadi. Jadi mad farq di situ. Baik. Sekarang kita baca dengan 6 harokat. Jangan lihat-lihat temannya. Lihat temannya perhatian yang bagus. Nah, jangan main-main. Nanti mau pulang ditanya enggak bisa nanti. Baik. Kita baca dengan 6 harakat. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون lagi ya. Panjang nafasnya, ambil nafasnya yang banyak. Alhamdulillahi wasalamun ala ibadihi alladhina astafa Allahu khairun amma yushrikun. Demikian. Termedi ikra. Perhatian pada toknya, jangan dibaca dengan tak. Dan istafa isto, toknya tebal situ. Ada yang soal? Kuat nafasnya tak? Jangan sampai O, A-nya tipis. Kadang-kadang bisa berubah menjadi Allah, kadang begitu. Harus perhatian. Kemudian kulil hamdu. Sahir, adanya sumamah, baca. Ya Allah, ha. Baca situ yang lewat bukunya. Khairun, jangan sampai ibu bapak jadi khairun. Karena habis ngapasnya, khonya jadi ghain. Ini kalau mau melatih suara panjang, gini caranya. Udah kita kasih kortingan sekarang. Biar kuat semuanya. Allahu khairun amma yushrikun. Demikian. Kedua, dibaca dengan tasil. Allah, Allahu khairun amma yushrikun. Amin. Allahu khairun amma yushrikun. Anda sahabat khimar. Al-abyad. Ayo belakangnya, ha. Tasil. Ayolah. Ah, tasil, tasil. Aa. Eh, belakangnya. Dan ingat perhatian yang serius. Butuh perhatian darsnya. Allah. Allah. Hah. Cukup sekarang Allah saja. Dari sini. Fadl Sahibul Khimar. Al-Imamah. Alhamdulillah. Allah. Ya. Mulai. Aa. Aa. Allah. Endek. Mulai. Jadi baca panjang. Allah. Qaddam qaddam. Ta'al huna. Anta ada ta'al huna. Maju maju. Ini yang belakang ini satunya ini. Belakang sini, depan sini. Eh sini dulu sini dulu sini. Agak maju jangan maju maju sini. Ayo. Belakangnya. Adiknya Abdul Fatah. Huh. Ulangi. Ayo, Allah panjang hendak. Mana suaranya? Allah. Ayo, hendak. Ayo, ha. Firman. Ayo. Ulangi. Ayo, belakangnya. Ulangi. Hendak. Anda nak sayur, anda baca, ulangi. Ayo harus perhatian. Ini belajar lama harus perhatian yang sungguh-sungguh. Siapa yang mau baca? Anda Khalid. Tasheel. Allah sekali lagi. Ayo, disini boleh dibaca atau tasheel. Tep. Azakar juga begitu. Azakarin. Azakarin. Amin. Azakarin. Enam, enam harokat sekarang. Al-Zakarain. Tasil sekarang. Al-Zakarain. Baik. Qul Allah. Dibaca enam, baca dengan atas itu alat taufik. Maka anak huna makan tempatnya sini. Dibaca dengan enam atau dengan tasil. Masuk berikutnya. Mafhumul kalam. Saya difahami. Lazim harfi mukhaffaf. Taib ayati al-mad wa badahu sukun. Duna al-idgham. Duna al-idgham. Au duna al-tasdid. Duna al-tasdid. Ya adanya mad istamah lagi fi fawatih as-suwar. Fi fawatih as-suwar. Tep. Majmu'ah fi qawlihi la, enggak usah ini. Ini sudah terkumpul di sini, ada situ. Kemudian langsung masuk berikutnya, lazim harfi mustaqal la ayati al-mad wa badahu sukun lil idgham au tasdid. Sama seperti ini, tinggal dihilangkan duna aja. Nah, baru kalian tulis majmu'ah fi qawlihi naqasa asalukum. Majmu'ah fi qawlihi apa? Naqasa asalukum. Atau hal naqas asal, atau sanaqussu ilmak. Naqasa asalukum artinya apa? Jadi telah kurang madu kalian. Kalau kan naqas asal, apa di situ? Berapa madumu berkurang? Kalau yang terakhir, saya naqussu ilmak, apa di situ? Hah? Saya akan kurangi ilmu kalian. Tapi ini terakhir ini intiqad. Karena orang kalau mengajar bukan berkurang ilmunya, justru apa? Bertambah. Yang terakhir ini ada intiqad situ. Sanaqussu ilmak au sanaqussu. Tapi ada juga artinya apa? Saya akan memberikan kisah, memberikan kisah ilmu kalian. Sanaqussu. Sanaqus. Naqus. Kalau diartikan apa? Diartikan mengurangi, ini enggak benar. Kalau diartikan mengisahkan ilmu kalian, itu benar. Nah, ya, huruf-huruf ini semuanya dibaca 6, kecuali ain, itu ada di situ. Illal ain yajuz arba ausit. Nah, itu lazim harfi mukhaffaf dibaca 6, lazim harfi mustaqal dibaca 6, kecuali ain boleh dibaca berapa? 4 atau 6. Sekarang kita perhatikan, kamu lihat pada contoh-contohnya sekarang. Halaman berapa? Fawatih as-suwar. Kita lihat sekarang contoh-contohnya. Halaman berapa? 90. Tuh, bagian tengah situ. Kemudian kalau alif itu bukan masuk di mad situ. Tidak masuk di mad. Lam di situ mad lazim harfi mutsaqqal au mukhaffaf. Lamnya di situ, alif lam mim. Lamnya di situ. Lamnya di situ karena setelahnya ada sukun, maka dinamakan lazim harfi mutsaqqal. Kalau mimnya lazim harfi apa? Khaffaf, karena salahnya tidak ada tasdid. Nah. Baik, kita baca sekarang. Alif lam mim. Ini kan? Alif lam mim. Terlalu panjang. Alif lam, alif lam. Kemudian alif lam mim itu dibaca seperti huruf abjad. Lazim harfi mukhaffaf dan mutsaqqal itu kalian seperti baca apa? Huruf abjad. Kalau ain, kalau a di situ kalian baca dengan ain. Tulisannya sya Kalian baca shin. Sod kalian baca dengan sod. Itu. Bukan huruf abjad di situ. Baik. Alif lam mim sod. Nian. Sayang gitu tulisannya sad, kemudian alif, kemudian dal. Nah, itu sad. Maka qalqalah itu qalqalah shughra atau kubra? Shughra atau kubra? Kubra. Derajat keberapa? Derajat kedua. Derajat kedua. Yang pertama kalau tasydid. Kalau ini bukan tasydid. Derajat waqaf. Maka itu dibaca qalqalah kubra martabah tsaniyah. Naam, atau langsung qalqalah martabat ke 2. Oh, kalian jelaskan itu qalqalahnya, qalqalah kubra. Alif lam mim shad. Nian. Lamnya di situ mat apa? Lazim musaqqal atau mukhaffaf? Musaqqal. Kemudian mimnya apa? Musaqqal mukhaffaf. Mukhaffaf karena istilahnya bukan tasydid. Kemudian shadnya mukhaffaf musaqqal. Mukhaffaf. Nah. Di situ mimnya lamnya itu musaqqal. Mimnya mukhaffaf dan shadnya mukhaffaf. Oke, berikutnya. Kaf ha ya ain shad. Nian. Keliru biasanya di ainnya di situ. Ainnya. Ainnya kalau baca ain. Nah, situ fa-nya mufakham rokok. Mufakham karena salahnya apa? Huruf istila. Ka kaf di situ mat apa? Lazim harfi mukhaffaf. Kemudian hanya apa? Mat apa di situ? Mat alifat. Nah, jangan lupa. Kemudian ya-nya mat alifat. Ainnya lazim harfi mukhaffaf mutsaqqal. Mukhaffaf atau mutsaqqal? Mukhaffaf. Jadi enggak ada dengungnya di situ, enggak ada. Tapi situ cuma ikhfa di situ. Kemudian shadnya mukhaffaf mutsaqqal. Mukhaffaf. Kemudian ainnya boleh kalian baca 4 dan boleh dibaca 6. Adapun min tariq thayyibatin nashr boleh kalian baca 2, 4, 6 situ. Mereka syatibiyah dibaca 4, 6. Tapi yang muqaddam itu dibaca 6. Baca 6 yang muqaddam situ. Didahulukan. Kaf ha ya ain shad. Baca 4 sekarang ainnya. Fadal. Ingat itu tertulis itu ain. Kalau ada papannya bagus ini. Siapa yang ambil papan? Yang ambil papan. Ainnya nun sukun bertemu dengan shad. Bacaan apa situ? Ikhfa apa? Masih main-main. Apa untungnya main-main? Nun sukun bertemu dengan shad. Bacaan apa? Ini sahib taqiyah belakangnya ini. Siapa yang main-main tadi? Bacaan apa di situ? Hah? Enggak perhatian, teman-teman sudah jawab. Pas perhatian. Bacaan ikhfa hakiki al-mufakham. Bacaan ikhfa hakiki yang dibaca dengan tebal situ. Ikhfa hakiki mufakham. Kafnya di sini 6 harakat. Ini 2 harakat, ini 2. Ainnya berapa? 4 atau 6. Shadnya 6. Anda lihat sekarang. Nun sukun di sini, ain. Nun sukun bertemu dengan shad, bacaan apa? Fa apa? Ya fa hakiki mufakham raqab fakham sini. Nah, kemudian shadnya terakhirnya apa? Dal, so. Nah, di sini adalah qalqalah kubra, martabah yang ya, martabah kedua. Yang penting majmu'ah fi qawlihi hayyun tahura, hayyun tahur. Ini kalian baca seperti mad at-tabi'i, ha ya ta ha ra. Bacanya gitu. Ha ya ta ha ra. Dua-dua semuanya. Adapun naqasa asalukum, naqasa asalukum, asalukum, naqasa asalukum sini nun dibaca 6, qaf 6, shad 6, ain 4 dan 6, kecuali pokoknya semuanya dibaca 6 kecuali apa? Ain. Berarti dibaca berapa? 4 dan 6. Ya terus berarti yang betul ini. كافها يا عين صاد أمين طيب kemudian ha mim. Ha di sini bacaan apa? Ha mad alifat wa mim harfi musakkal atau mukhaffaf. Ha mukhaffaf di sini. Ini ha di seperti mad ini. Hayyun tahura. Hayyun tahura dibaca ha cukup. Ha mim. Mian. Ya, boleh kalian baca ha mim, enggak boleh. Ha mim. Demikian. Yang berikutnya tidak boleh kalian baca asako. Asako karena yang ada yang bilang asako. Makanya kita katakan asako dewe. Asako, asako, asako dewe. Tahu enggak asako? Asako tahu artinya asako? Ini suruh ngasak. Tela itu asak namanya. Asak. Ada yang ngaji. Nanti kalau kalian dengar nanti di masjid-masjid ada yang ha mim asa ko, ada yang gitu nanti. Itu dibacanya ain sini. Ain. Kemudian sin. Kemudian apa? Kof. Ain di sini lazim mukhaffaf atau mutsaqqal? Hah? Mukhaffaf. Kemudian sukun bertemu dengan sin, bacaan apa? Ikhfa. Maka mengidhar harfatain. Kemudian sin apa? Mukhaffaf. Enam harakat. Kemudian nun sukun bertemu dengan qaf, ikhfa. Mufakhaf. Maka mufakham. Dua. Dan qafnya berapa? Enam. Nah, itu. Jadi ainnya boleh di situ empat dan enam. Kemudian nun sukun bertemu dengan sin. Apa? Ikhfa hakiki mukhaffaf mufakham atau murakkab. Murakkab di situ. Baca sekarang. Ain sin qaf jami'an. Jelaskan, jelaskan nanti di tes satu persatu nanti. Soalan kita selesai ini, data satu persatu suruh baca nih. Perhatian mulai sekarang. Aing. Itu ifa situ. Aing. Sing. Qaf. Ini kan? Kemudian kita baca empat sekarang ainnya. Ain sin qaf. Demikian. Ain sin qaf. Kalau tahu pakai kira. Nah, mana ifaknya? Aing itu efaknya masuk ke hidung. Nun sukunnya bertemu dengan qaf. Ekfa di situ. Sing itu. Aing sing. Harus beda antara yang pertama dan yang kedua. Aing tetap lidahnya di bawah. Aing sing qaf. Jamian. Kalau saya gini kan masuk hidung sudah. Baik. Aing sing qaf. Demikian. Mana? Paling sedikit dua, paling sedikit dua lian. Masuk hidung. Latihan nanti, latihan. Baca. طيب عين عين بقى عين جنب همزة جان langsung إخفاء عين ما لا إخفاءnya ها ya tipis tipis عين sehingga dibaca 6, harus 6 situ. Andek. Masukkan hidung, masukkan hidung. Ai, banyak yang belum bisa. Lihat. Ai. Itu, masuk hidung. Ekfa di situ. Ai. Nya 6, A-nya 6 dulu. Ayo. Baik. طيب harus beda antara yang pertama dan kedua ifa-nya situ ain sin of slide baca sekali lagi. Ikfakan, ikfakan. Sinya 6. Sing. Si dibaca si dulu si 6. Ai dibaca 6. Ai. Ai. Qaf. Sekali lagi bersama-sama. Ulang. Ekfaknya jelaskan. Aing. Ayo, hang, ndek. Enam dulu, ainya. Ai, ai, enam aja kok. Ayo. Tipis, ekornya tipis, karena serahnya istilah. Si-nya dibaca enam dulu, si. Sing sulit bacanya. Lihat ini ai ai dibaca dulu ai dulu ai 6 sampai 1 2 3 4 5 6 kemudian ini baru ikfa sini kemudian sin juga gitu si kemudian ikfa ai sekali lagi bersama-sama. Ayy. Sain. Tipis. Ain. Tebal situ. Ain. Tipis. Nama Ibrahim. Langsung sing. Si dulu si, jangan langsung sing. Si. Si dulu si di enam, enam panjangnya si. Ewa, A-nya 6 dulu, kemudian S-nya 6, kemudian Qaf. Nah. Kurang panjang sedikit, tambah ya panjang. 6 semuanya. Menifaknya paling sedikit 2 alkat situ. Nah, Umar. طيب خلفك butuh prakteknya banyak banyak tapi kan dari praktek kan khawatir nanti selesai deras selesai aja enggak tahu mana yang benar mana yang salah. Ini firman kok langsung ini Pak ayo dulu. Ya aja sampai kaf qaf bal ain sin qaf demikian berikutnya posi nun jangan ditutup bibirnya sin sin posim mim posim sekarang po po dan mim. Nun sukun bertemu dengan mim bacaan apa situ? Itu apa? Nakis atau kamil? Nakis. Kamu kita harus. Oke, ini. Ini baca 6 dan mimnya 6. Ini 2. Posim. Nunnya masuk ke mim. Posim. Demikian. Sebutkan al-mudud di sana. Mudud yang disebutkan. Pa apa baca nama? Aimat. Mat alifat. Ayuh mim. Anda ya semua. Ayat berantanya. أرفع صوتك. مخفف مثقل karena ada idgham di sini, karena di idghamkan di situ, jadi disukunkan di situ, akan menjadi apa? Mutsaqqal. Lazim harfi mutsaqqal karena di idghamkan di situ, jadi imbarahan tasdid setelahnya itu. Nah, di situ mat lazim harfi mutsaqqal, kemudian mimnya mat lazim harfi mukhaffaf. Harus tahu ini, harus tahu. Tosim mim. Demikian. Tosim alif lam ra. Qaf sekarang. Qaf. Dengan. Yasin. Yasin. Nun. Nun. Alif. Lam mim ra. Alif lam. Ayo, lamnya di situ mat apa? Hendak soal akhbar. Al-abyad. Lamnya ai mat hana. Sakol wal mim khaffaf wara ay mad alifat situ hayyun tahura mad alifat. Sekarang dites mana sekarang ini berikutnya kaf ha ya ain sad sebutkan situ al-mutud kaf ay mad. Ayo. Walha. Sakal. Bisa dibaca itu kom? Ada baca ikhfa. Jadi ikhfa di situ dia di kom. Yang dibaca mukhaffaf di situ. Ayo, sod. Kecil sekarang. Entek alif lam ra. Apa di situ? Lamnya bacaan apa? Alif lam ra. Entek al-khalis. Lam apa? Apa mukhaffaf apa? Lazim. Taib wara. Madul alifat. Madul alifat. Taib sekarang. Dallan. Ayy madhuna. Indik. Bacaan apa di situ? Anda jadi malazim harfi atau kilmi. Ewa kilmi musaqqal. Taib yasha sahib an-nazara. Aimat huna. Waktu berhenti sekarang. Yasha lazim. Anda ya Imam, kita ambil dari mudud sebelum-sebelumnya. Bas berhenti sekarang. Wajib mutasil apa? Anda Abdul Qahar. Anda Ahmad. Terkor. Man yadkur? Wajib mutasil arid disukun di situ. Kalau kalian baca terus, dibaca 4, 5. Kalau baca berhenti, berapa? 4, 5, 6 di situ. Pada yasa'u ada 8 bacaan di situ. Insya Allah nanti ada pembahasan khusus. Ada 8 bacaan. Kalau Allahu ada 14 bacaan di situ. Ini pembahasan nanti pada Al-Waqaf di Awakhir Karim. 14. Nanti kalau enggak sungguh-sungguh ketinggalan. Allah 14. Az-Zakarain. Zakarain 8 di situ. Ini salah pembahasan khusus nanti pada bab berikutnya. Kalau tidak diikuti, enggak ikut sehari aja sudah hanya ketinggalan. Tanya. Ini yang dari sini harus betul-betul usaha. Usaha untuk faham. Faham. Anak kecil juga begitu. Kemarin sudah kita kasih ayat. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakun amsalakum. Kalau kalian berpaling, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang lebih bagus daripada kalian, yang suka main-main, ganti dengan murid-murid yang semangat belajar. Insyaallah taala. Sungguh-sungguh belajarnya. Baik. Terserah saja. Istilahnya bukan pamer gitu, bukan. Kalau di Yaman itu kembalinya rata-rata kepada saya. Masalah ilmu tajwid. Kepala Yaman sendiri kembalinya kepada saya. Makanya kalau saya buka dars, itu muridnya selalu paling banyak. Saya bukan pamer. Gitu. Yang di Indonesia, sementara mungkin masih kembali kepada saya. Sementara. Mungkin kalau mungkin ada akhwah yang lebih mendalami dari saya, baru mungkin akan kembali kepada yang lainnya. Yang di sini sebagai istilahnya pusatnya, orang dalamnya sendiri harus paham. Karena ini kembalinya kepada kalian. So, guru-gurunya harus paham. Harus semangat. Terutama dalam fun ini. Dalam fun ini. Kan kembalinya kepada kita nanti. Kepada kita yang di sini sudah disoroti dari luar. Begitu. Baik. Wa amma binikmatika. Wa amma binikmati rabbika. Hadith. Ia bukan sebagai misalnya pamer. Nah. Taib. Al-Malaikah. Ayumad huna. Anda sahib. Anda akhi. Hala. Abdul Fattah. Al-Malaikah. Ayumad hala. Mat apa di sini? Wajib muttasil. Taib. Al-an. Ayumad hala. Anda termini. Baru aja berlalu. Man yadkur? Lazim kilmi mukhaffaf. Boleh dinamakan mad farqi juga. Itu boleh dinamakan mad farqi. Hasilnya al an di situ. Al an. Mafhum al-kalam, ikhlas. Intahayna. Terakhir sekarang, madullin. Sudah pembahasan sebelumnya, ayati alwaw wal ya as-sakinatan amal maftuh mahqablahuma. Ayati alwaw wal ya as-sakinatan al maftuh maqablahuma ma'al waqf, ma'al waqf. Ayati alwaw wal ya as-sakinatan al maftuh maqablahuma ma'al waqf. Ya, adanya waw dan ya yang disukun yang di fathah sebelumnya ketika berhenti di situ. Nah, kalian khauf dinamakan itu mad lin alif disukun. Khauf lin alif disukun. Nisfu alif waslan dibaca nisfu alif. Ini hanya perkiraan aja. Yang penting kurang dari dua harakat situ. Yang penting kurang dari dua harakat. Wajuz harokatan irasid wakfan, dan boleh dibaca dua harokat sampai enam ketika dibaca berhenti. Anda lihat contoh-contohnya sekarang. Halaman berapa? 89. Ayat 89 melihat alaihim dairatus sawu jami'an alaihim dairatus sawu itu adanya waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh apa? Didahului oleh fathah. Kalau kalian baca terus kurang dari dua harokat, kalau berhenti mulai dari dua harokat sampai enam harokat. Sekali lagi adzan di Saudi, as-salatu khairum minan naum, itu keliru. Ya, harus naumnya di situ mulai dua harokat sampai enam. As-salat dibaca yang panjangnya gitu. Salatu khairum minan naum. Kan bacanya gitu. Jadi mulai 2 4 6. Boleh kalian baca situ. Kalau kalian baca al-falah misalnya 6, an-naum baca 6, munasabah lebih bagus. Lebih bagus. Al-falah. Habis suaranya. Tayang ada pertanyaan. Selesailah sudah pembahasan masalah al-mad. Masih berapa pembahasan yang belum? Tinggal 10 hari insyaallah. Jadi boleh nakoso asalukum itu. Jadi saya kumpulkan situ boleh itu semuanya nakoso asalukum boleh kam nakos asal bukan hal nakos keliru tadi kalau saya bilang hal boleh nakoso asalukum boleh kam nakos asal dan boleh saya nakusu al-mak. Kalau diartikan apa, saya mengkisahkan atau saya memberikan kisah tentang ilmu kalian. Itu maknanya sahih. Tapi kalau mengurangi situ, tidak benar. Karena ilmu kalau diamalkan atau diajarkan, bukan tambah berkurang, tapi bertambah. Tiga itu. Yintohro. Dan nanti kalau kalian ingin mendalami, insyaallah kalau terbit tulisan Indonesia, misalnya bagi yang tidak bisa bahasa Arab, nanti insyaallah akan terbit tajwid dengan pakai tulisan Indonesia. Sekarang baru tulis Ahmad Rifai yang di Kalimantan, ya, yang bontang. Insya Allah nanti akhir Ramadan katanya selesai. Sekitar hampir tebalnya hampir sekitar buku tajwid ini nanti tebalnya tidak agak banyak. Atau yang di tajwid ini sebagai mulakhas untuk dihafal, untuk dihafal kita ringkaskan di situ dengan tujuan agar dihafal. Yang sudah hafal semuanya di situ sudah mencakup semuanya. Nah, tapi kalau kami mendalami lebih banyak nanti insya Allah kalau diterbit insya Allah nanti kalian baca sendiri itu bisa. Fadal, ada soal mana khair majud khairul bilang suruh cepat menyelesaikan tentang buku rafidahnya, karena kalau enggak disebarkan tinggal nunggu kalian, kalau enggak disebarkan nanti kaum muslimin tinggal nunggu matinya aja sebenarnya itu. Jadi kalau mereka sudah punya kesempatan kaum muslimin dibunuh semua. Ya, rafidah makarnya luar biasa, ya, harus di jelaskan terhadap umat tentang bahaya mereka itu lebih bahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Nah, menganggap kita itu lebih najis daripada anjing dan babi, kita lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi harus disebarkan. Ayat dan siapa bantu selesai.